إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الطلبة رحمني ورحمكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sebuah masalah, yaitu terkait dengan abdoman, masalah namorakulafikum menanggung hak namorakulah orang lain. Ya kan ibu tuh rahmatullahi jami'an namorakulafikum. Nah, dan itu diperkenankan, ya, diperbolehkan secara syar'i baik untuk orang yang hidup maupun orang yang telah meninggal dunia. Ya kan ibn rahmatullahi rahmatullahi jami'an wa barakallahu fikum. Nah, di sini ibn rahmatullahi rahmatullahi jami'an ada istilah yang lain yang ya kan ibn rahmatullahi rahmatullahi jami'an kalau dalam bahasa Indonesia barakallahu fikum itu ya istilahnya sama menanggung. Tapi yang entah menurut mukmin para kelahagikatnya berbeda. Ya ini namorakulah fikum, ya. Setelah mu'alif rahimahullah menyebut tentang masalah dhoman, beliau akan menyinggung tentang masalah kafalah, ya kafalah. Kan ibu entah makmu. Ini kalau bahasa Indonesia sama, ya menanggung namorakulah fikum, ya. Tapi ikhwan rahimahullah rahimakumu ada perbedaan antara kafalah dan dhoman. Ya, tapi sebelum kita bahas itu namarakallahu fikum, kita baca dulu hadisnya ya. Namarakallahu fikum, hadis yang kita baca pada pertemuan yang lalu kita hafalkan terlebih dahulu. Namarakallahu fikum. Maka ikhwan rahimahullah rahimakumu syaikh barakallahu fikum. Man hafizul hadis laqra. Yang hafal hadisnya monggo. Insyaallah para kelafik. Naam, ikhwani fi din rahimani wa rahmukum jami'an para kelafikum. Wal mu'allifu rahimahullah wa an Amr ibn Su'aib an abi an jaddi, dan dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakaknya. Nah, ini silsilatul hasanah, termasuk silsilah hadis hasan Amr, karena Amr bin Su'aib saudukun. Ya. Khonibitullah menurah kemusyain para kelafikum. Ya. Tetapi khonibitullah mukmu hadis ini disebutkan oleh namara kelafikum para a'imah termasuk hadis yang baik. Ya. Hadis baik. Khonibitullah menurah kemusyain para kelafikum. Karena pada rawinya ada rawi yang bernama Baqiyah. Baqiyah dari Abu Muhammad Umar ibn Abi Umar al-Kala'i. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Gurunya Baqiyah. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikategorikan sebagai riwayat yang majhul. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Namorokulafikum. Jadi hadis ini namorokulafikum dhaif. Ya. Yeah. Ya, yeah. Di ajli Muhammad Abu Muhammad Umar ibn Abi Umar al-Kala'i. Dia majhul. Khalifuddin rahman wa rahmukum syai'in barakulafikum. Qala yakni Abdullah bin Amr bin As. Beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la kafalata fi haddin. Tidak ada kafalah dalam hal hukum had. Nawarakallah. Khalifatun rahmatullahi wabarakatuh. Rawahul Baihaqi bi isnadin dhaif, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang dhaif. Ikhwanibitin rahimahullah rahimakumullah barakallahu fikum. Jadi dhaifnya dari sin Amr rawi yang bernama Abu Muhammad Umar ibn Abi Umar al-Kala'i. Majhul. Ikhwanibitin rahimahullah rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Sebagaimana sudah kita singgung tadi, amarakulafikum, hadis ini disebutkan oleh al-mu'alif rahimahullah dalam bab abdoman. Ya, ikhwan ibn rahimahullah menanggung. Nah, karena padanya ada amarakulafikum kemiripan makna abdoman wal kafalah. Tapi ikhwan ibn rahimahullah ada perbedaan di situ. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wal farqu bainal kafalati wal dhaman, perbedaan antara kafalah wal dhaman, anna dhaman dhamanul haqq, dhaman menanggung, ya, lafaz dhaman itu menanggung terkait dengan hak. Naam, hak. Kan itu entah menurut kemudian para kalau itu. Ya. Wal kafalah dhamanu ihdari sahibil haq. Nah, warakallahu. Itu menanggung untuk menghadirkan pemilik hak. Nah, warakallahu. Saya ikhwan tentah makmumah, saya, nah, warakallahu fikum, punya utang sama orang. Kemudian ada si fulan, nah, warakallahu fikum. Ya, mengatakan, Zat, utang sampian tak tanggung. Berarti ini doman namanya. Ya. Yeah. Ini doman. Ya. Yeah. Sehingga misalnya amarakallahu fikum. Si fulan yang saya hutang pada dia. Amarakallahu fikum. Mau mengambil haknya. Amarakallahu fikum. Bukan ke saya. Tapi kepada. Orang yang menanggung hutangnya saya tadi. Amarakallahu fikum. Ya. Yeah. Kan itu entah menolak mukmin. Lain halnya dengan kafalah. Nawaratullah. Ya kan itu entah mukmin. Saya punya hutang misalnya. Ya, 1 juta misalnya nawaratullah. Ya, kan itu entah mukmin. Ada nawaratullah fikum. Orang lain nawaratullah fikum. Ya, dah saya mengkafil hutang sampean. Ya, nawarat mengkafil. Ya kan itu entah menolak mukmin. Kemudian yang saya utangnya tadi, nagih ke itu. ke yang mengkafil utang saya tadi, namarakallah. Kemudian yang mengkafil tadi mengatakan, ya, namarakallah fikum, adapun hutangmu, ya tanggungan, ya, tanggungan apa, statif gitu. Oh ya, namarakallah fikum. Ya, kalau ibu entah melarang mukmu, cukup yang mengkafil tadi menghadirkan saya, namarakallah fikum. Terkait nanti saya namarakallah membayar atau tidak, itu bukan urusan yang mengkafil tadi. Karena apa? Kafalah itu berkait dengan ikhdaru sahibil hak namarakallah. Jelas ya? Itu perbedaannya. Nah, di sini nanti kita akan menjadi jelas tentang makna hadis ini. Kenapa Rasulullah SAW namarakallah fikum ya menafikan tidak bolehnya kita mengkafil dalam hal hudud. Ya. Akan lebih jelas. Ya khawit bahmuk. Meskipun am hadir ini amarakallahu fikum baif. Ya. Tapi maknanya nanti ya akan jelas ketika kita memahami makna dhaman dan kafalah tadi. Namarakallahu fikum. Khawit bahmuk. Warahmukum jain barakallahu fikum. Ya. Misalnya ada orang amarakallahu fikum yang dia Yohani bin Rahman Warahmuk Mujain Barakallahu Fikum harus menerima hukuman potong tangan. Nah, harus menerima karena dia mencuri. Na'am Warakallahu Fikum. Yeah. Akhirnya Na'am Warakallahu sudah Na'am sampai pada nisabnya, pada batasnya sehingga dia harus dipotong tangannya. Yohani bin Rahman Warahmuk Mujain Barakallahu Fikum. Kemudian yang dihukum tadi mengatakan, ana izin ya Na'am Warakallahu Fikum. Ya. Yeah. Tak pulang ke keluarga saya, tak bilang sama saya, tak berwasiat dulu sama keluarga saya. Namarakallahu. Maka sang hakim mengatakan, enggak boleh, enggak mau. Namarakallahu. Nanti kamu lari. Namarakallahu, kabur. Kemudian ada orang namarakallahu, ya sudah, saya yang mengkafil dia. Ini enggak boleh. Kenapa? Kalau dia betul-betul lari namarakallahu, terus siapa yang akan ini? Apakah yang kafil itu yang akan dipotong tangan? Ya enggak bisa. Karena itu yang dilakukan berarti terlaksana hukum had itu pada orang yang tidak berbuat kejahatan. Ya, kan gitu ya. Makanya kan dikatakan oleh dalam hadis ini la kafalata fi haddin. Ya. Tidak ada kafalah dalam bab hukum had. Orang namarakallahu fikum harus dihukum pancung mati namarakallahu fikum. Ya gitu ya. Kan ibn rahmakumullah. Mau dihukum saya tak ke keluarga saya dulu. Ya, namarakallahu fikum. Ya, tak nasihatilah keluarga saya sebelum saya mati kan gitu ya. Ya. Si hakim enggak boleh namarakallahu fikum. Ya kalau kamu kabur gimana? Akhirnya ada orang saya mengkafil yang mengkafilnya namarakallahu. Ini enggak bisa. Nah, kenapa? Kalau seandainya dia betul-betul kabur, namarakallahu fikum. Yeah. Siapa yang akan menanggung hukuman tadi? Apakah orang yang mengkafilnya? Enggak bisa. Kalau misalnya dilaksanakan kepada orang yang mengkafil, berarti itu melaksanakan hukum pada orang yang tidak apa? Tidak, namarakallahu fikum, melakukan tindakan kejahatan. Itu yang entah menorang kumusyain barakallahu fikum. Sekali lagi, yang namanya kafalah, namarakallahu fikum, itu terkait dengan apa? Ikhdaru sahibil haq, sementara dhaman idhamanul haq, menanggung hak. Beda gitu ya. Ya kan ini tentang menurah kemunculan barakallahu fikum. Makanya di sini barakallahu fikum dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala, kata beliau barakallahu fikum, wa yadharul farqu bainahuma fi mithalaini barakallahu fikum, akan tampak perbedaan antara keduanya pada dua contoh. Al-misalul awal, kata beliau, rajulun dhamana fulanan bi alfi dirhamin. Ada seorang menanggung hutang si fulan, ya, sebanyak namarakallahu fikum 1000 dirham. Mu'ajran ila sanatin, ditunda pembayaran sampai setahun. Falamma halal ajal, ja'al gharimu lidhaman. Ketika namarakallahu fikum, ya, masa telah berlalu, namarakallahu 1 tahun, ya, yang memiliki harta tadi datang kepada orang yang menanggung tadi. Namarakallahu fikum. Yatulbu haqqahu, ya, meminta haknya. mana 1000 dirhamnya? Kan gitu ya. Ya kalau mitin rahmalah rahmukum. Faqala dhamin. Ya, si dhamin mengatakan dunakal madmun. Ya, ayo sana minta kepada yang di apa? Ditanggung tadi namarakallahu. Khudh haqqaka minhu. Silakan ambil namarakallahu fikum hakmu dari diri. Diterima enggak semacam ini? Enggak diterima. Kalau mitin rahmalah rahmukum. Maka sang pemilik hak nih, ya, gharim tadi nama orang mengatakan, lah, ya, ma uridu al-matmum, ana uridu ga anta. Saya enggak ada urusan dengan yang ditanggung tadi. Urusan saya dengan kamu, nama orang kelafikum. Ya, kan ibn rahmin al-rahmukum uja'in para kelafikum. Kamu yang harus menanggung, karena kamu yang sudah mengatakan menanggung hutangnya. Nama orang kelafikum. Jelas ya ini ya. Tapi enggak bisa ngelak nama orang kelafikum. Beda dengan nam kafalah tadi kata Syekh Muhammad bin Sulaiman Utsaimin. Adapun kafalah amarakallahu fikum dicontohkan sama beliau rajulun aqrada shakhsan 100 dirhamin. Ada seorang amarakallahu fikum menghutangi orang lain ya 100 dirham. Baca insan akhar fakafalahu. Maka datanglah orang lain dan menanggung mengkafilnya bukan domana ya. Mengkafilnya lah warakallahu. Ya. Wa hadzal ladzi ya. Annahu mu'ajjalun ya. Ya, kalau nama warakallahu dan hutang ini nama warakallahu fikum, taulah nama warakallahu itu dibayar tunda sampai setahun misalnya nama warakallahu fikum. Lamma halal ajal atal gharim il kafil. Ketika selesai waktunya namarakallahu fikum yang punya uang tadi namarakallahu datang kepada si kafil yang menanggung tadi namarakallahu fikum. Ya. Kalau ibn rahmin wa rahmukum ujian barakallahu fikum. Qala. Ya, yang punya hak tadi mengatakan, ya, adini ad-dirham. Ya, berikan uangnya pada saya namarakallahu fikum. Allati kafalta sahibaha. Yang kau telah mengkafil bagi pemilik hutang tadi. Faqala, maka si kafil tadi mengatakan dunakal makful. Ya. Ya sudah minta sana yang kepada orang yang di kafil tadi. Nawarakallahu fikum. Pertanyaannya, ya, hal yabru'ul kafil, apakah dengan itu orang yang kafil tadi sudah bebas? Kan gitu ya. Maka na'am kata beliau ya entah min rahmukum. Ya, na'am yabru'. Maka yang mengkafil tadi sudah bebas dengan mengatakan tunakal kafil. Ya, minta sana ke apa yang tunakal makful. Nama rokok minta sana ke yang di apa yang di kafil tadi. Nama rokok sudah bebas si kafilnya. Fani bin Rahman rahmukumullah barakallahu. Ya. Kata beliau, li annal kafila innama iltajma ihdaru badanil makful. Dikarenakan kafil tugasnya hanya menghadirkan badannya orang yang di kafil tadi. Semata-mata ini yang punya hutang sama kamu. Nih, wis mitaan sendiri namarakallahu fikum. Cukup sudah nam. Entah nanti namarakallahu fikum yang makful tadi bayar, enggak bayar, itu enggak urusan al-kafil. Namarakallahu. Paham ya? Ya kan mitin rahmi orang. Itu terkait dengan apa? Dengan hak. Ya. Maliyah namarakallahu fikum. Bisa seperti itu. Jadi ini entah menurah mengucapkan barakallahu fikum. Ya, semata-mata mengatakan langsung menghalalkan hak tadi kepada apa? Kepada makbul. Hola selesai. Ya, tugas dia hanya menghadirkan badannya yang di kafil tadi. Nawar. Sehingga di sini beda antara dhamin wal kafil. Nawar. Orang yang menanggung hak dengan orang yang kafil menanggung menghadirkan sahibul hak. Nawar. Gitu ya. Nah sekarang yang terkait dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam ini yang namarakallahu fikum ternyata am baif. Ya kana bi rahmatullahi wa barakallahu fikum la kafalata fi haddin. Namarakallahu fikum. Maksudnya demikian. Ketika seorang sudah namarakallahu fikum harus menerima hukum had, maka tidak ada satu orang pun yang boleh menanggung namarakallahu fikum. Mengkafil namarakal orang yang terkena hukum hak tadi. Namarakal. Ya. Wahada sahih. Dan ini sahih. Namarakal. Ini benar. Ma'a do'fi hadal hadis. meskipun hadis ini dhaif. Ini benar namarakallah, enggak boleh. Ya, ikhwan ibn rahmahum. Karena sesuatu yang dikafil itu ada dua. Karena sesuatu yang dikafil itu ada dua. Yang pertama, namarakallah fikum, sesuatu yang sang kafil itu bisa memenuhinya. Memenuhinya. Namarakallah fikum. Ikhwan ibn rahmahum. Misalnya tadi namarakallah fikum. Orang yang kafil hutangnya 100 dirham. Mana uangnya? Kemudian dia ngasih, nih 100 dirham. Selesai. Boleh, bisa. Ya, bisa. Na'amarakallahu fikum. Berarti bebas na'amarakallahu fikum yang dikafil tadi. Na'amarakallahu fikum. Ya. Maka yang semacam ini boleh. Mengkafil hal yang semacam ini boleh. Na'amarakallahu fikum. Yang kedua na'amarakallahu fikum. Sesuatu yang tidak bisa dia tanggung. Seperti penegakan hukum had. Tidak bisa tanggung. Misalnya dia mengkafil orang yang harus terkena hukum had. Na'amarakallahu fikum. Ya, apakah kemudian hukum had akan ditimpakan kepada dia? Enggak bisa, dia enggak berbuat apa-apa kok. Enggak berbuat kejahatan kok. Enggak nyolong, enggak membunuh. Namarakallahu. Masa hukum had akan diberikan kepada dia? Maka ini enggak boleh. Paham ya? Ya qul inna rahmatullahi wa rahmatukum jami'an wa barakallahu fikum. Nah. Maka namarakallahu fikum dikarenakan namarakallahu fikum dhaifnya hadis ini namarakallahu. Para ulama berselisih. Ya, yeah. Bagaimana terkait dengan mengkafil, ya, yeah, orang yang namarakallahu fikum, ya, yeah, sudah berhak mendapatkan hukum had. Tapi maknanya tadi benar namarakallahu, ya. Yeah. Kenapa? Memang untuk apa terkait dengan hukum had namarakallahu seorang nggak bisa menanggung hukum had orang lain, kan gitu ya? Nggak bisa menanggung orang lain membunuh namarakallahu fikum. Nggak mungkin orang lain yang menerima hukuman dia membunuh tadi. Ya. Yeah. Orang lain yang nyolok, namun enggak mungkin. Namun dia menerima resiko perbuatan nyolongnya tadi. Enggak bisa. Ya. Kan ini bintah norah mukmin. Makanya itu mana la kafalata fil had. Tidak ada kafalah dalam had. Ya. Yeah. Akan tapi ikhwan fillah sekali lagi hadisnya dhaif. Oleh karena itulah terkait dengan al kafalah fil had itu hilah dikenal para ulama. Kalau kita entah melarang hukum jami'an barakallahu fiik. Ya, ada yang mengatakan enggak boleh barakallahu fiikum, ada yang mengatakan boleh. Di antara yang perbolehkan barakallahu fiikum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, dengan ketentuan barakallahu fiikum al-kafil lahu sultah. Al-kafil lahu sultah. Memiliki kuasa. Nah, barakallahu. Dan itu ada faedahnya namarakallahu fikum akan bikin tenang bagi orang yang namarakallahu fikum memiliki hak dari orang yang dikafil tadi. Misalnya ada orang yang bunuh namarakallahu fikum. Kan itu sudah menurut jin barakallahu fikum. Atau orang nyolong misalnya namarakallahu fikum yang dia tertangkap akan di namarakallahu di apa? Dipotong tangannya. Namarakallahu fikum. Jadi kan telah menurut jin barakallahu fikum dengan berbagai hal dia minta izin misalnya namarakallahu fikum ya untuk melakukan sesuatu ya ikhwan ibn rahmanul sang hakim enggak bisa. Kemudian ada yang ya orang yang memiliki kekuasaan namarakallahu fikum yang mengkafilnya namarakallahu fikum misalnya Syekhul Qabila misalnya namarakallahu fikum yang melakukan tindakan jarimah tadi salah satu dari kabilahnya misalnya ini kan dia punya apa sultan ya. Punya apa? Punya kekuasaan. Ya kalau diwitnah menolak mukminin para kelafikum maka yang semacam ini kata Syekhul Islam boleh. Nam, bisa. Nam, ya kalau diwitnah menolak mukminin para kelafikum itu faedahnya nam para kelafikum bisa apa? Bisa membuat tenang, ya yeah. Orang yang memiliki hak yang diambil sama orang yang melakukan tindakan jarimah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau kita tentang menolak hukum jami'an wa barakallahu fiik. Disebutkan di dalam syarah yang di syarah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahutaala. Terkait dengan hal ini na'am barakallahu fikum. Disebutkan contohnya. Ada pertanyaan? Jika si kafil tidak mampu mendatangkan yang dikafil, apakah tanggungan hutang yang dikafil menjadi tanggungan si kafil? Tidak. Tanggungan hutang tetap apa? Barakallahu fikum, ditanggung oleh orang yang dikafil. Dan dia memiliki tanggungan untuk mendatangkan orang yang dikafil tadi. Tetap terus nawar sehingga nanti sing yang apa yang gorim tadi akan datang kepada si kafil, mana orangnya gitu, mana orangnya, saya kabur nangku nawar kalau gampang aku tak ikulah gitu ya. Jadi misalnya si kafil mengatakan utangmu ya dukun iku sampai tagih dhewe nawar kalau ya, tapi yang memiliki uang tadi nawar kalau datang ke yang mengkafil, mana orangnya, tetap nawar kalau. Jadi utangnya tetap yang di kafil tadi. Amarakallahu fikum. Wallah alam biswab. Kali ini tentang menolak hukum jenis barakallahu fikum. Ya. Sekali lagi. Terkait dengan kafalah terhadap hukum hak tadi. Amarakallahu fikum. Itu menjadi khilaf dengan para ulama. Karena apa? Karena dhaifnya hadis ini. Amarakallahu fikum. Kali ini tentang menolak hukum jenis barakallahu fikum. Ya. Makanya amarakallahu fikum. Ya. Di, dan ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ini pendapat yang rajih terkait dengan hal ini nah barakallahu, diperkenankan lebih-lebih bagi orang yang memiliki apa? Kekuasaan. Kata beliau nah barakallahu fikum, fal kafalatu hadhihi fiha faidatun. Fal kafalatu hadhihi fiha faidatun. Dan kafalah semacam ini padanya ada faedah. Wala yalzum minha ayyukhadh al-haqqu min al-kafil, dan tidak mengharuskan amarakallahu fikum hak itu diambil dari al-kafil. Ya. Kali ini tentang menolakkum. Kata beliau, ma faedatuha idzan? Kalau gitu apa faedahnya? Namarakallahu fikum. Kami bertentang dengan Allah. Faedahnya, an nulzim al kafil bi ikhtiar fatil makful. Namarakallah. Faedahnya, namarakallah. Kita ilzam pihak yang mengkafil untuk menghadirkan, orang yang dikafil tadi. Ini nama faedahnya. Semacam mendapatkan bantuan untuk melaksanakan namarakallahu fikum hak tadi. Kami bertentang dengan Allah. Mujib. Nah. Badalan min an nad'aba nahnu nalzimuhu huwa. Nama sebagai ganti. Kita enggak usah capek-capek namarakallahu fikum, menghadirkan tadi. Cukup kita ilzam orang yang kafir. Ayo. Mana orangnya? Kan gitu ya, namarakallahu. Itu faedahnya. Kan itu tah menurut hukum syar'i barakallahu. Nah. Kata beliau, qalu hadza yajri katsiran min masayikhil qabilah. Nah ini awarak. Yang semacam ini sering terjadi pada masayikhil qabilah. Nah barakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimakumullah. Yani yajibu ala ba'di afradil qabilah hatta maksudnya barakallahu ada satu person dari orang-orang yang ada dalam kabilah tersebut ya yang wajib dihukum hak barakallahu fikum. Kemudian ya fayakul ya amhiluni yauman aw yauman hatta andura fi amri barakallahu fikum ya. Biarkan saya namarakul sehari atau dua hari sehingga aku bisa melihat namarakul afikum urusan saya. Panakul banyak fuluka. Ya, maka namarakul afikum si hakim bisa jadi namarakul afikum mengatakan siapa yang bisa mengkafil kamu. Namarakul afikum. Maka biasanya amsehul kafilah saya mengkafilnya. Namarakul afikum. Nah, itu ketika terjadi suatu namarakul afikum, ya langsung tanya kepada si kafilah. Mana si fula? Nah, barakallahu. Maka sayyul qabila yang akan apa? Bertindak. Nah, barakallahu. Kan itu tentang melarang kemunculan barakallahu. Ya, dan faedah yang kedua, barakallahu fikum, yang semacam itu juga bisa memberikan ketenangan bagi orang yang haknya diambil oleh orang yang dikafil tadi. Nah, barakallahu. Karena sudah ada yang mengkafil, sudah ada yang menanggung. Nah, barakallahu. Ya, kan itu tentang melarang kemunculan barakallahu. 6. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, wa ila hadza dhaba Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa huwa annahu yajuzu al-kafalah fil hudud, ya. Naam barakallahu fikum. Di atas pendapat ini naam barakallahu fikum, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat. 6. Yaitu boleh mengkafil dalam hal hukuman had. Naam barakallahu fikum. Ya, karena tadi nama alasannya hadisnya baik. Lebih-lebih nama barakallahu fikum yang mengkafil orang yang memiliki kekuasaan. Ya kan fitin rahmin wa rahmin fitin barakallahu fikum. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan nama barakallahu fikum, kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك